Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, Muhammadur Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda alal kufaru ruhama'u baynahum, tarahum ruka'an sujjadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min atharis sujud al ayat sadaqallahu alazim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Amma ba'du. Para bapak, para sedherek, adik-adik, khususipun jamaah Masjid Agung ingkang sangat kula hormati, wabil khusus malih kanca-kanca anggota Aswad Jambangil ingkang sangat kula cintai, niki ada usulan saking kanca-kanca mustami'in pendengar saking Masjid Agung Bangil, khususipun waktu pengajian kula niki malam Rebo. Usulan mereka sangat tepat sekali, bahwa kalau bisa Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hasan Basori itu ditetapkan entah berapa kali, sebab sangat bermanfaat, khususnya pun mengenai pengertian aswaja, yang beliau itu sangat pakar. Bila khusus malah masalah syiah, beliau itu meralang buana seluruh dunia, khusus pun dunia Islam, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Yaman, mah tetekane kabeh. Nggih. Turki. Mun bali niku Palestina teko kabeh, duwe-duwe duwis doi kabeh niku. Enten ngene sira ngoten, anggo rame-rame perang nggih ngoten duwi kabeh niku. Lah untuk kali ini, untuk saat ini beliau sedang umroh. Nggih, dan saya usahakan insyaallah termasuk Al-Mukarram Ustaz Basir kita kerjasama, agar supaya beliau paling tidak satu bulan setengah sekali untuk mengisi ini. Itu untuk mengganti pengajian kulo. Jadi tiap-tiap malam Rebo untuk saya itu diisi beliau. Malam-malam konco-konco sangat napa niku antusias sekali dan sangat penuh perhatian waktu beliau mengatakan bahwa Syiah Irak niku sedang mempersiapkan pasukan khusus untuk menggempur Mekah Madinah. Ayo bisa. Ayo saya opo gendengi nontek-ntekan. Jadi si Asia Irak itu sekarang sedang persiapkan pasukan khusus untuk menggempur Mekah Madinah Saudi Arabia. Padahal Mekah Madinah itu inti daripada sumber daripada Islam. Enten Ka'bah yang tiap saat, tiap-tiap detik dihadapi oleh orang Islam waktu sembahyang. Delay dari ini. Jadi Ka'bah bilang ini Iran kono. Ya gendeng telo ya apa ya. Masya Allah. Ada datanya ada. Dia punya PCB yang memang itu. Nekakno pasukan khusus dari Irak untuk ngempur orang-orang. Ngempur Saudi Arabia. Inna billah wa inna ilaihi rajiun. Perlu diketahui kanca-kanca sedaya, bahwa Ka'bah Baitullah niku pusat titik untuk di apa niku dihadapi untuk di kiblati oleh umat Islam sak donya menghadap kiblat Ka'bah. Lan Ka'bah niki dibangun 10 kali. Jarang sampean kepiye teng niki. Wonten kitab Irsyadus Sari Sarah Bukhari dipun terangaken bahwa Ka'bah Baitullah niku dibangun pertama kali oleh para malaikat. Dibangun oleh para malaikat dulu sebelum ada manusia. Setelah Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dan Nabi Adam turun ke bumi, maka Nabi Adam juga ikut. Nabi Adam juga ikut memperbaiki Ka'bah. Dua. Siji para malaikat bangun Ka'bah. Dua, Nabi Adam bangun Ka'bah. Ketiga, wa auladuh, anak-anaknya Nabi Adam ikut bangun. Yang keempat, lo tulis ini Irsyadus Sari juz 6 halaman 174. Yang keempat yang terkenal ini dibangun oleh Ibrahim Khalilullah, dibantu kalayan putra Ibn Ismail alaihi masalam. Setelah selesai dibangun, wong loro donga, Rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul du'a. Berarti para bapak-bapak sing tau tawaf di Mekah, di Ka'bah, berarti sampean oleh pendungane Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi masalam. Muka mustojo saya hadir muka-muka ni pada saatnya nanti sampaian haji ke Mekah. Tawaf teng Baitullah lan ziarah datang makami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat. Yang kelima dibangun oleh bangsa Amalek. Wangi kuat-kuatnya ngoten. Ukur 30 meter. Bangsa Amalek itu membangun. Yang keempat dibangun oleh bangsa Jurhum. Saiki gawe jeneng langgar Jurhum niku. Iku bangsa Jurhum niku sing bangun Ka'bah. Kemudian yang ketujuh dibangun oleh akek buyute Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika Sayyid Qusay bin Kilab. Sejak saat niku, Pak, saya ngasale Ka'bah niku persegi panjang. Dawa. Ketok bleng pesagi. Lah sisanya itu menjadi Khidir Ismail. Kata ora niku boleh kan ajana babel rono niki. Sing melengku niku sisa ketokane Ka'bah. Mergane yang tawaf kok melalui itu gak sah tawafin. Berarti yang sing tawaf niku tawaf di dalam Ka'bah ndak boleh. Kata tahu di sana antuk. Wiran, wah, sangat tahun, 15 tahun. Alhamdulillah. Jadi persegi panjang gaya persegi 4 pesagi. Tapi sisanya menjadi Khidir Ismail. Dan itu katanya dalam kitab tafsir Ad-Dur Mansur itu ada makomnya Nabi Syu'aib alaihissalam. Macam-macam ngoten niku cek ngerti sampean. Kemudian yang ke 8 dibangun oleh orang-orang Quraisy. Dulu sebelum Rasulullah lahir. Asale pintu Ka'bah dua, tembusan. Tembusan jadi satu. Itu sejak Quraisy orang-orang Quraisy bangun Ka'bah. Kemudian yang ke-9 sing terkenal pembangunan dilanjutkan oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Abdullah ibn Zubair Mau Ka'bah. Direnovasi, di semen, macam-macam, kayak talamas, Masya Allah. Yang terakhir, dibangun oleh Hajjaj bin Yusuf. Yang terakhir, banyak-banyak, banyak, entah berapa puluh, dibangun Ka'bah, enggak tahu saya. Tapi yang jelas, ceritanya ada yang di kitab tafsir. Ini hadis, Erdasawiyah ayat 10. Itu juz 6 halaman 174. Longone iku lho. Kate dihancurno oleh orang Syiah Irak. Masyaallah. Aja mane orang Syiah dajjal iku lho, dajjal. Itu dajjal lah, bisa akhir zaman. Dajjal iku bisa akhir zaman metu. Makhluk iltar sing paling jahat dajjal. Sak donya dijajah kabeh, dijajah kabeh. Sandonyo is, tapi dia aja beliau, dajjal beliau ngawur aja. Dia tidak bisa masuk Mekah Madinah. Masalahnya jutaan malaikat jaga Mekah Madinah. Tiap lorong, tiap jalan, tiap lompongan dijaga malaikat. Jangan sampai dajjal situ, tidak bisa masuk Mekah Madinah. Apa mana? Tuyul-tuyul si ayo kita ambah. Nah. Bet-beti loh. Kan fakta, fakta mereka mempersiapkan pasukan khusus untuk menyerang Ka'bah. Dipindah jadi ini. Nah gini, ini kok Iran. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, ya Allah. Ingat ini penjara mereka. Itu pikiran orang yang pikiran Yahudi kok. Mereka Yahudi. Tapi gak Yahudi, macam mungkin macam mereka. Yang pusat daripada ibadah orang Islam saat dunia kan dipindah. Ya kan bapakmu lah iya. Hati-hati. Kedua, wonten kitab Wafa'ul Wafa. Juz 1-2. Bab 1-2 dan di sisi sak jilid. 3-4 sak jilid. Jadi loro 4 juz. Juz 1-2 halaman 653. Niki nate kula terangkan. Napa niku orang-orang Syria Aleppo lek cara arep halap si asu bali jahat. Siapa yang anak Syria, siat anak Syria. Terus iki Dokter Hasan kene Hasan ini sing paling jahat itu si anak Syria, Syria niku. Aleppo, Alep halap. Niku wong 40 lebih. Gua cekrak, gua linggis, gua macem-macem, gua sapu, wes macem-macem wes, gua arit, gua pacul, kate, ngeduk, sadane bersedik, berhotop Rabbiyallah anjuna. Ya nopo. Oh, Masya Allah, saking benci nih. Abu Bakar kali Umar Rabbiyallah mana? Keduk kate ini, segala peralatan lengkap habis. Kate metu niku gubernur Madinah didapak. Kepen ndawen pinter wong sih. Wong sing pinter ndapak. Teke emas kaya duit macam-macam, pakai sing api-api. Lha opo kon kaya diake-ake? Saya minta izin. Gubernur Madinah, nanti tengah malam saya masuk. Nanti nang hujratun Nabi. Nang ngene kamar Kanjeng Nabi lha opo bersih-bersih jadine. Silakan. Oleh puluh saat, ya silakan. Kondo, gubernur dengko, penjaga, gue di atas tengah malam ada orang 40 masuk sini, mau bersih bersih hadir Nabi. Tapi penjaga malam wali, nangis ya Allah niki, bahaya Gusti, bahaya tenan niki. Lek sampai tempat tangkulon ini malah bunuh hadir Nabi, kenduk budana Abu Bakar Umar niki belain niki. Abu Bakar Umar dicaon lah jawabong, macam ni. Saking benci ini mereka. Berapa kepada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Rasulullah. Saking benci ini. Ampun. Persis tengah malam jam 12. Dok, dok. Kepala rombongan. Dok, dok. Wah. Susah nih penjaga masjid. Susah. Ya apa ini, ya apa ini. Terjadi menjelah ini. Ya dibuka. Atas perintah gubernur Madinah. Dibuka. Lep. niki masuk dari Babu Salam. Babu Salam itu sebelah baratnya pintu ke barat. Jelinggo pintu ke barat Babu Salam. Masuk situ. Ya Allah, pangeran poso. 20 meter sebelum makam buka. Buminya buka. Buka bleng bleng bleng bleng. Petang pola mek beres sak cikrak-cikrake sak sapu-sapune sak pajak entek beres enggak ada sisa. Alhamdulillah. Ngono jare kate bersama diri orang-orang Irak untuk gempur Mekah Madinah. Coba Mekah Madinah adalah Mekah pusat Islam, Madinah, Madinah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baktada. Dari itu insyaallah mungkin kalau konsultasi atau minta izin kali takbir Masjid Bangil untuk mendatangkan Dr. Kiai Haji Hasan Basri paling tidak 1.5 bulan kali. Dan saya minta sing hadir ben iko ana 300. Mas Said Mali, mungkin kok kepin roh isi buku putih yang dikarang orang-orang Syiah itu apa isinya? Punya sumber kok ben gadah kula. Yang punyanya Dokter Basri, jasa Basri kita lihat berarti gajah. Buku putih apa isinya? Ya ini aku mencari sahabat. Entek, Masya Allah. Lihat perlu mungkin kalau aku takkan kopi, tak kena inti-intinya tengah jenis inti. Sekarang ya, Mbak Angil ini juga. Mbak Angil, Masya Allah. Yes. Marali. Ali bin Mulai, itu. Masya Allah. Ya, itu bomu. Itu. Ya apa? Ikut balik, kata mana beli? Niki masalah Baitullah. Sampaian bisu leh Haji Amin gih, kau Haji Kape. Sing kata apa? Datang Ka'bah. Sebab malam Rabu yang lalu kalau baca akan Kanjeng Nabi Dawuh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yunzilu ala hujjal Baitil Haram fi kulli yamin wa lailatin 20 wa mi'ata rahmatin. Allah taala nurunno khusus kanggo sing jerone Baitullah sing sampeyan iki muga-muga 120 rahmat. Wong siji insyaallah bisa mengantar masuk surga siji rahmat bisa 120. Gak kepingin sampeyan. Niato yo kanca-kanca. Niato sampean. Pokok dari Pak Andur aku tuh haji. Kapan mbok kapan-kapan no. Nyale ngono rek. Aja kepengin to yen jalani. Tapi iya. Nanggo SS yo sak batine eh dijalani titi-titi ngono lho. Es campur ke ono pore aku rek. Asin. 120 rahmat. Bagi telu. Sing sitina sidak dikeno kanggo sing towa. Bayangno itu. Dadi sing sidak rahmat diberi kanggo sing towa. Dari kiai-kiai Nur dalam yai. Kon sembahyang di Masjid Agung bisa. Kon maca Quran di ampel bisa. Kon zakat, kon sedekah nang Masjid Malang bisa. Kon zikiritan di omah bisa. Tapi towa ndak bisa. Kecuali di dalam Masjidil Haram. Siji. Yang kedua, sing petang polo rahmat dikekno wong sing sembahyang di dalam masjid. Sembahyang di dalam masjid. Sampai sembahyang dohor berjamaah dalam masjid, ganjarane selawe ganjaran jamaah ping 100.000. Berarti ganjaran dohor tok jamaah 2.5 juta. Durung asari, durung maghribi, durung isa, durung subuh ini. Sedina kejadane 12.500.000. Iso kira-kira sampai ini. Kajiwai monggo. Bareng-bareng ke lukulo. Lek perlu kula berono. Ya. Ini ya. Yang ketiga. Sing swidak, dikira sing tawaf. sing petang polu dikenal sing sembahyang, sing rong polu tawaf enggak, sembahyang enggak, delok Ka'bah, delok Ka'bah tok rong polu rahmat alhamdulillah. Kak bosan pak? Wong kula dengar anjir Masjidil Haram niku maca Quran ngatap nang delok Ka'bah. Terus delok Ka'bah, Ka'bah di mana? Khatam alhamdulillah. Muga-muga timbang kerami dene Allah taala. Pun iki pembukaan para pasoyo tentang rencana pendatangan Dr. Kiai Haji Hasan Basri insyaallah 1.5 bulan akan datang. Muga-muga apa hari ini bulan ini yaitu umroh. Umroh nggih melalang buana nang dindi niku sing paling berkesan male kata beliau pernah masuk di perpustakaan Kuwait. Pernah masuk di perpustakaan Kuwait. Itu punyanya orang Ahlussunnah Jamaah. Terbesar seluruh dunia. Segala kitab ada. Oh, cendarian apa? Oh, segala kitab ada. Dari kitab ini macam-macam. Ono sing cetakan niki, cetakan niki. Cetakan kok ono iki lho, kitab sing asli. Oh, ten. Di Kuwait. Kata beliau ini pernah masuk. Dan kalau lebih bagian kalau Pak kata kitab-kitab dari beliau ini pun bismillahirrahmanirrahim monggo disemak. Yang kedua qala Rasulullah ahli kena apa qala Rasulullah sallam as-salatu fi masharam bimi'ati alfi salatin sampai sembahyang di dalam Masjidil Haram satu kali salatan berjamaah oleh ganjaran 2.500.000. Ini apa? Saya sembahyangan oleh 100.000 ping selawe. 100.000 ping selawe. Wassolatu fi masjidi. Kanya Nabi ini. Fi alfi sholatin. Kajarannya 1.000 sembahyangan. Masjid Nabawi. Sampaian pada Bapak. Besok-besok kita gerakan haji. Amin. Gin. Kalau bisa teman sembahyang berjamaah full 8 hari. Ngin terangkan angin. Terangkan sama telur terangkan. Kalau bisa sembahyang full 8 hari berturut-turut. Berjamaah. Di dalam Masjid Nabawi. Ini diwocok. Ganjarannya 1.000 sholatan. Yang ketiga. Wassalatu fi Masjid Muqaddas. Sembayang di Masjid Baitul Maqdis Palestina. Bi khamsi mi'ati sholatin. 500 ganjarane. Lewat Haram 100.000. Lek Masjid Nabawi 1.000. Lek Masjid Al-Aqsa 500. Niki hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Saking sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Marfu'an. Giling-giling. Jadi besok sampean muka-muka haji kepengin sembahyang di Masjidil Haram ganjarane 100.000. Lek berjamaah ping selawe 2.500.000. Lah sembahyang di Masjid Nabawi 1.000. Cuma mungkin niki faedah ini Masya Allah niki mereka ini usahakan betul-betul usahakan sembahyang berjamaah di Masjid Nabawi Medina. Diwocok Rawah Ahmad bin Hanbal hati soheh Patobroni An Anas Malik Kola Rasulullah SAW Man sholah fi masjidi arba'ina sholatan. Arba'ina sholatan. Ulangi. Arba'ina sholatan. Sopo-sopo wong aspal jambangil. Lanang wedok. Kok hasil sembahyang. Wonten lebete Masjid Nabawi Madinah. Ping petang polo sholatan. Berarti kalau sehari itu 5 sholat, dzuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ping 8 wolong dino, 40. Ngerti-ngerti nggih, nggih? Dadi sama sedina sewengi niku kan 5 kali. Dzuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wolong dino pas 40 dino. Kadek sewek menangi takdir imam, ngeten lho. Pandur-pandur. Kula iki ngono kepengin kula niki. Sembayang di Masjid Nabawi Madinah niku 40 sembayangan. Tapi si dicinten kula niku keturu enggak tangi. Coba ke masjid mun salam, susah, nangis lho Pak Nur. Nangis yo napa kok niki? Padahal Madinah niku sawet pisan, yo napa niku? Solo suwi. Kula tak dateng kiai-kiai kula guru-guru kula untuk mencapai niku. Pengejak kanca wong liya ngajak mlebu sing padha-padha dur sembayangi. Ngerti-ngerti ya. Sampeyan golek wong sing padha dur sembayangi, dicek jamaah niku di dalamnya. Walaupun itu bukan imam sing asli, hasil. Hasil. Tapi mungkin sampeyan koyo nemiliki kula umroh niku masyaallah penuh Pak, kata yang ada di luar. Banyak yang ada di luar. Apa termasuk itu? Termasuk di dalam masjid. Wah, ribuan Pak. Mboten muat. Masjid tambah sok ngono gedhe mboten muat. Dukun ku tingkat nggih penuh. Saya sampeyan beri masyaallah iki tetapi iki semar rabi. Lah ana tambah niku payung. Iku kan es panas juga dewe. Ya Allah, swarga. Ron. On ya, ajel Ron. Marata musuki ya. Jadi kalau suatu saat Anda ketinggalan sembahyang berjamaah untuk mencapai petang puluh jamaah iki, petang salatan iki, pandolek wong sing durung sembahyang, tidak mlebu masjid sembahyang berjamaah. Bagaimana kalau hasil niki lho. La tabu salatun gak pot satu kali sembahyang ndak pernah ketinggalan. Ketinggalan tapi sampean sembahyang berjamaah wong liya. Kutiba mongko ditulis lahu kedua wong apa baro atun minan nar bebas dari siksa neraka. Alhamdulillah, masya Allah. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar. Gini bebas dari siksa neraka. Kalau Anda hasil sembahyang berjamaah tangkulu salatan di dalam Masjid Nabawi Madinah. Muga-muga hasil kabeh amin nggih. Amin. Satu. Wa bara'atun minal azab. Entah azab kubur, entah azab maksyar, entah azab neraka. Ada lha khusus neraka sih. Khusus neraka. Niki mboten bara'atun minal azab. Kubur yang azab. Di dalam kuburan yang ngedati. Sing terakhir. Wabari aminan nifak. Bebas toko sifat munafik. Berarti Anda sebagai manusia yang bersih. Anda sebagai orang Islam sing ikhlas. Munafik gak main-main. Innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Bebas sampean alhamdulillah. Muga-muga hasil Anda sembahyang di Masjid Nabawi petang puluh salatan berarti 8 hari. Biasanya kayak ibu sampean 9 hari. Enak luwe sampean. Ya. Yang ketiga, masyaallah. Warawa Ibnu Mundzir. Ibnu Hibban, dua-duanya punya kitabnya saya. Fi sahihi naqal Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innaman sak temene siji wong sapae wong khina yakhruju nalikane metu sapa ahadukum salah siji sira kabeh min manjilihi sangka omahe ahad ila masjidi pada masjidku. Dan sampean leh haji umroh, nat insun haji nang Baitullah, nat insun gini, napa ni ziarah. Nah, kan Nabi itu kan sampai itu niat dong. Jadi sampai ini ku haji, nanti ingsun haji nang Baitullah, nanti itu ziarah nama kena kanjeng Nabi. Nama kanjeng Nabi. Metu tu koma tiap jangka, sak jangka ganjaran, sak jangka ganjaran, sak jangka laprang juta ganjaran tu kebanggaan dari Madinah. Itu kan dewi, kau so ngitung sampean. Min manjili fi masjidi farijilun sak jangkahan tuk tabu hasanatun dicatat sisi kebaikan. Lalu pesawat yang apa? Kisah rengan ni kira-kira ya. Lalu pak dalam motor kisah pancalan kira-kira ngoten. Farijilun buka sak jangka tuk tabu hasanatun sak jangka mana? Tuhat tu anbu koti atun dilebur dosa siji. Kajaran siji dosa siji pirang miliar wallahu a'lam bisawab. Sing penting muga-muga dipun terami dening Gusti Allah. Jadi sing terakhir mboten kate. Yang keempat. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ngeten. Fadilai Masjid Nabawi niku. Man utawi sapa wong iku kharaja metu sapa man ala turin suci awake. Dhe wudu. La yuridu sing gak karep man illa masjidi, hanya ke masjid tok. Gak blonjo gak opo. Masjid nang diteko maktab toko hotel langsung masjid nang katola tole. Nggih. Hadza iki masjid iki yuridu ngersano sapa nabi Masjidan Nabawiyati ing Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Perlune layu sallia. Berapa sembahyang sapa ya wong piye dalam masjid? Kanat. Mongko ana apa ya salat? Iku bimanzilati hajjatin kedudukan podo karo haji satu kali syaratan. Wis masya Allah kajaran tok kajaran tok. Mulai saiki konco-konco nyelengono duwe. Musak juta rong juta nyelengono aja dulu. Aja tulis tutup penis nyalangi nyalangi. Wis rombo wis. Mbok ditambahi Gusti Allah taala. Menan ya. Bener ngono 10 dino sedina 1 juta, 10 juta, enggak mau 20 juta to kan di wallah alam. Temenan iku. Ya, kalau ngono dia, kadang-kadang dia. Tapi ngene. Biasa lek ngoten niku kok kacugane. Wis cukup kaya haji ana sawang murah didol, dituku entek donyamu. Hati-hati. Wis cukup kaya haji ana omah murah didol. Wah, dituku entek donyamu. Hati-hati. Lek kaya haji pun iki. Jadi kiai-kiai lewat hajiriku, masya Allah. Lewat haji ini mabrur. Al-hajjul mabrur. Laisal ila jannah. Niku setahun orang tahu. Muda tambah suge, tambah suge. Ngoten. Kenyataan. Kenyataan. Niki yang kelima. Jadi sampeyan. Tenggene. Tujuan tengah jenis nabi. Masih kajian nabi. Sembahyang. Maka sholat anda berfungsi seperti sampean haji. Kemudian yang terakhir, niki nggih men haji sampean ke Madinah, ojo lali sampean sembahyang teng raudhah taman ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Niki mboten ma baina qabri baiti qabri sama sami amon sebab pesan kanjeng Nabi adalah dalam rumah kanjeng Nabi. Jadi pesan kanjeng Nabi itu asal rumah kanjeng Nabi. Di kayak kuburan. Ada tiga Rasulullah. Siddiq, radhiyallahu an, dan Umar Khattab radhiyallahu an. Tiga pesarean. Antara pesan kanjeng Nabi lan mimbar itu ada taman. Yang namanya taman surga. Berarti kalau anda pernah berdiri sholat. berarti Anda seakan-akan berdiri di taman surga. Muka-muka, nggih, muka-muka hasil. Niki pengajian mangkin 31 kali tentang napa niku kemuliaane Makam Madinah. Termasuk ngubi zam-zam. Tunggu, Masya Allah. Termasuk ngubi zam-zam, termasuk tawasin, Masya Allah. Sebab wonten kitab Irsyadul Ibad, tidak ada kota sandonya wis sing paling kata makam-makam mustajab dindungone kecuali Mekah. Di dalam Masjidil Haram tok, lainnya tidak ada. Ada 10 tempat matu sajabah. Niki biasa lek tasawuf haji kok terangaken. Sak donya mboten enten. Satu jauhul Ka'bah. Mboten mungkin sampean. Mal bener jero Ka'bah mboten mungkin sampean. Kaya kok mustahil kecuali sampean dadi presiden monggo. Dadi lurah gak iso. Camat gak iso, presiden insyaallah. Dua rukun Yamani, pojok Yamani, mustajab nih, Joko Malaikat. Antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad ini duanya tetap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna alamin. Jadi malaikat 70,000 malaikat. Amin, amin. Oh, tembak. Sebab sing dungo malaikat sing amini 70,000 malaikat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya halim sadal balalamin. Amin, amin. Rukun Yamani. Ketiga rukun Hajar Aswad kuwi. Yang keempat iki inti. Namaniku multazam. Ingiling multazam adalah suatu tempat antara Babul Ka'bah kali Hajar Aswad. Paling-paling 2 meter gitu, itu 1 meter setengah. Itu gitu, gua doli ribuan uang. Hasil kasih, jangan khawatir. Hasil sampean. Jadi ini Ka'bah, Rukun Yamani, Hajar Aswad, multazam. Yang kelima di Khijir Ismail semalangku niku. Niku biasa dengan jenazah-jenazah. Wong sahabat tiap saat tiap waktu niku ono iso mati ana 10, 5, 7 tiap saat. Tiap riku. Lembo semen jamaah selesai ditokno bang jemaah, jamaah. Hai kemen jenazah. Yang ke berapa? 6. 7. 6 mizab. Ya Allah taala mizab talang emas. Wah, kula alhamdulillah nate adus banyu. Ngene udan talang emas iku, udan sumeres. Waduh rebutan Pak. Abang India, India Pakistan, abang rebutan kepet gadat apa wis rebutan. Kok kotak-kotak. Lah ge gak kowe tembangil kok udan es. Waduh rokape enak alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah katan. Kemudian yang ketujuh wonten gini makam Ibrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Biyen niku gak ono ondo. Tidak ada andang, tapi Ibrahim niku mbangun ka peduku niku niki. Sing tinggi niku kelih munggah mudhun selesai mangun Ka'bah niki telacak ini berapa sih enteng sampai sekarang sampai hari ini ada bohong tuh Masya Allah berarti kata Nabi panjang orang-orang bukur buktinya sekilas dowo itu namanya makam Ibrahim sunat sembahyang. Mari tawaf sudah sembahyang diku. Tapi lek sembahyang ngono pun gak iso Pak mustahil. Mustahil. Sama gitu. Wes bab tawaf. Malah jare berita-berita lek teman-teman penuh ni tawaf niku niku mudun di pendel peno di sikitno. Dadi keter. Dia tahu sih mari tawaf niku muncul malih. Tanya kalau tang guru kula Pak Ustaz Aldi, terus pun dia bahasa ilahi yang tau kata niki yo napa sembayangi. Oh gampang Nur. Pokok kon kenceng magro iku padha ae. Mas 200 meter padha ae. Mau dihindari alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda itu ingin sembahyang di makam Ibrahim, senajan gak nyedek, aduh pokok pas. Yang ke 8 wonten gini Zamzam. Sekarang Habib Nizar Zamzamnya ditutup. Lah kalau balik-balik pian masuk di Zamzam sembahyang, banyak rebutan pian itu. Tutup sekarang. Apa sebab? Sebab Zamzam ini ku terowongan. Lihat orang ini ku ngagung tawaf. Ditutup sekaligus. Jadi lho, ya pada tentean. Ngomong mau jajar tentean. Kita tutup. Jadi Anda tidak bisa melihat bagaimana Zamzam tidak bisa. Kalau mau bunuh, waduh yang jenenge Samiwa, waduh ini pol-pol. Jelang. Mergane. Zamzam itu disalu noro-noro. Merdetik ribuan liter. Pulang ribu liter guys, ini itu disedot, gak entek-entek. Subhanallah, panjang sumberi teko aswargo. Saman ngombe niku, padengar ngombe banyu sarko. Amin, muka-muka nge. Alhamdulillah. Yang ke-9, sofa. Kalau dari sofa, kalau bisa sampai yang munggah. Nang gunungan, pespani, rupa-rupani, ditutup. Gunungan ditutup, karena banyak kecelakaan. Munggah tiba glondong dukur lek biyen kula munggah ketok kabar nawaitu an as'a bainas safa wal marwah sa'ya hajjin tergangkat mari kula ndonga sing terakhir yang ke-10 ing menika di marsofa marwah nggih ndonga satu kali sofa dua kali matros macam niki masalah Masjidil Haram. Pun telat. Ada berapa pertanyaan niki? Sayangi niki pertanyaan niki ndak ada tapi kula niki ben saketan. Mangke insyaallah jawabannya dan kitabnya akan saya sampaikan pada malam Rebu yang akan datang. Ada 3 pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang sholat yang tola-tole? Wah. Jodoh korokan jolis yang tola-tole dah? Oh, jore. Walaupun sholatnya sah tidak batal, tapi tidak taatun, tidak sopan santun. Wong ngomong nang Allah Ta'ala kok tidak tola-tole? Lek samen ngomong nang gubernur tola-tole, keplak menemansin. Ini pangeran. Lahu ma fis sama pengarah di langit bumi. Omonglah pengarah tidak tola-tole. Walaupun sholatnya sah, tapi tidak sopan. Enten 3 sahabat. Niki misal marbu terangkan. Mulai niki pertanyaan ini langit jenengi mendadak. Jadi mendadak itu dulu kitab no. Wonten 3 sahabat ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga tentara. Perang iki Pak. Tentara iki film kabeh, payah pegel. Dijogo 3 tentara. Lah iki mongso niki. Orang kafir Quraisy wis ngintip ae iki. Lek pasukan Islam turu kabeh ae diserang. Ngoten. Lah sing itu kasih 3 sahabat. Jogon ya, nggih. Lah apa-apa bukan. Kanca-kancam nggih. Dikon jogo. Tidak sembahyang. Malam sahabat. Allahu Akbar. Saking khusyuke. Jus. Dipanah. Loro. Gak kroso. Saking. Kira-kira sahabat ngono kira-kira. Aja dipanah. Saya punya labu. Ini. Gue itu kroso. Tetap sembahyang. Jadi ini orang kafir. Iku kena panas agak kena. Padahal kena. Tembus. Tetap sembahyang. Tiji ini. Terus kena pisan. Tetap sembahyang. Sampai khusyuin. Jadi ketiga. Ini tak jar-jar. Nanti orang kuras ini. tak boleh aku. Eh, tangi. Cici. Kak sembahyang. Cici, tangi. Mungsa teko. Menang akhirnya. Lah sembahyang mati. Oh, tembak. Dia sembahyang mati, Pak. Loro pecah. Saking khusyuke oleh salat. Masyaallah. Dadi lek sampean niku sembahyang kok tolak-tolak. Iku berarti sampean mengabaikan Allah Taala. Lah noleh pengene noleh. Lha opo ngene kon, kon noleh. Sembahyang Isya mesti perlu gale ganjaran. Negane 2 tahun yang lalu lek sembahyang khusyuk, mulai takbir Allahu Akbar, dua disor. Sampai salam. Walaupun Anda sholat di muka Ka'bah, dua disor. Padahal dok Ka'bah ini ganjaran, dua disor. Perlu ini untuk mencapai kekhusyuan. Yang kedua, aneh nih. Bagaimana hukumnya suami yang sering meninggalkan istri yang katanya tirakat? Ya, tirakat sih, coba iya. Cerita sebesar ini. Bagaimana hukumnya suami yang sering meninggalkan istri yang katanya tirakat di suatu tempat kuburan misalnya? Bagaimana ninggalno bojo nih? Kadang-kadang ini mandino, puluh dino, kecil belanjani. Ya apa ini haram. Tidak kata ya apa lah kewajiban ini belanjani bojo, ambil. Kalau ini bojo ini gak boleh pak. Yang penting, namun itu nafkah keluarga. Bila itu nanti rakyat puluh dino, keledek, saya belanja puluh dino, terserah. Langlon ini, langlona. Dua yang ada, langlon ini. Oh, itu aja ini. Kadang-kadang adem-adem. Oh, kocok huyak-huyak, tak mantem kan. Teman-teman ini, ganteng-ganteng. Iya, iki. Kan bener-bener, ustaz ya, kering. Kisah ya, rapi. Ayo, enak. Mansur, Ibnu Mansur, Abu Mansur. Layo iku, jelik-jelik, dan iwang sing wedok. Ini lho. Sebetulnya kadang-kadang anu, dorong wis, dorong wis. Ana banget dodol kacang yang ngono ae. Monggo apa tak sawi dulu. Mungkin belanjane dipenuhi. Tapi masalah ngeloni ngambungi ya dari ini sampai esok. Wis aku gak apa-apa wis. Meninggal wis iku wis. Ulir-uliran. Iya lek murmuran ngabur ae. Ki ulir dikene lho, tak tinggal kok tak ade. Ngono enak ya. Jadi kesimpulannya, lek yang niku meninggalkan keluarga tanpa ada nafkah, baik nafkah zahir batin itu hukumnya haram. Walaupun alasan tirakat, tirakat di omah apa doa itu. Yang terakhir, ini katanya Khalifah Khattab itu merupakan khalifah yang mensiarkan Islam mulai Asia Eropa. Gimana nih? Jadi Islam berkembang dikenal oleh masyarakat dunia itu sejak Umar Khattab itu memegang khalifah. Tersiar seluruh Asia, seluruh Eropa sampai orang-orang Syria, orang-orang ini Nikel. Orang-orang ini loh. Masya Allah. Orang Syiah. Negara ini. Ya? Oh iya. Boten. Negara ini. Persia. Jabra'abri. Kalau kita berjalan. Jabra'abri itu pendami. Gendami ini. Jabra'abri. Raja ini. Masya Allah. Cinta ini. Sampai ke Eropa. Ya. Bagaimana itu? Saya jawab. Umar Khattab radhiyallahu itu betul-betul orang sing berjasa di dalam mensyiarkan Islam. Pertanyaannya ten, apa ada kaisar-kaisar Romawi yang masuk Islam? Ada banyak. Cuma Anda belum pernah baca. Mungkin rebuh, lejar, memang rebuh datang. Dia mengatakan, moga terakhir moga kita tentu asul Rasulullah. Moga. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wat taraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wat taraji asfata ya jiratal ala ya uhailal judi wal karo ahlu baitil musafaturi amanul adifat zakiri ahlu baitil musafaturi amanul adifat zakiri syubi ubil anjumi zuri mislama qad jaa fi sunnah wasabinu lil najati iza khifta min tufa li kulli ada wasabinu lil najati iza خيفت من طوفان لكل لأدى فانجو بها لا تكون كدا واتسم بالله واتعي رب فوفنا ببركات وهدنا الحسنى بحر matim rabbi fam fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.